menyakiti aku. Apabila dia menelponmu, meskipun kau telah resmi milikku. Karena dia bekas pacarmu, kau kira hatiku tak cemburu. Di saat dia bersamamu, ku takut terulang masa lalu. Karena dia bekas pacarmu, jujur saja.